بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Kita telah belajar waktu pelaksanaan sunnah rawatib. Berikutnya adalah mengenai mengqadha sunnah rawatib apabila terlewatkan dari waktunya. Nah, dalam masalah ini ada khilaf, namun kita tidak akan masuk ke rincian khilaf itu, langsung kita ambil madhab yang terbaik insyaallah, bahwa apabila sunnah rawatib luput pelaksanaannya karena udzur, ya, karena udzur yaitu lupa, udzurnya karena lupa sampai habis waktunya. Nah, waktunya sudah kita pelajari kan, ya, baik qobliya maupun ba'diya, lupa. Yang udzur berikutnya tertidur atau tersibukkan sesuatu yang lebih penting, tersibukkan oleh sesuatu yang lebih penting, lebih penting untuk didahulukan daripada sunnah rawatib, sehingga sunnah rawatibnya luput karena mendahulukan sesuatu tersebut yang lebih penting darinya. Kata udzur-udzur yang semisal yang ini, maka disunnahkan diqadha. Maka disunnahkan diqadha, afdal, lebih utama diqadha. Jika tidak diqadha tidak masalah, karena memang asalnya ya salat sunnah. Namun disunnahkan afdal diqadha. Seluruh sunnah rawatib ini yang disampaikan ini artinya seluruh sunnah rawatib. Ini yang benar pada madhab Hanbali. Dan pada madhab Syafi'i. Ini yang dipilih oleh An-Nawawi. Dari kalangan Syafi'i An-Nawawi. Yang di sana nukil. Dari kalangan Hanabilah Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dinukil dalam Al-Insaf oleh Al-Murdawi. Murid Ibnu Taimiyah yaitu Ibnu Qayyim, Ibnu Utsaimin. Nah, dalam masalah ini terdapat dalil umum dan dalil khusus, ya. Ada dalil umum, ada dalil yang khusus. Dalil khusus disebut nas. Istilahnya dalil khusus itu istilahnya nas, yakni khusus langsung masalah ini, nasun fil masalah. Dalil umum yang dimaksud adalah hadis Anas. Radhiyallahu anhu, muttafaq alaih. Hadis Anas muttafaq alaih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam pada lafaz Muslim, ya, lafaz yang ana nukil lafaznya Muslim, Al-Imam Muslim. Hadisnya muttafaq alaih, tapi lafaz yang akan ana nukil adalah lafaz Al-Imam Muslim. Man nasiya salatan. Barang siapa lupa suatu salat, au nama anha, atau nama anha dia tertidur darinya, fakaffaratuha, maka kafarahnya, tebusannya, kafarahnya, ayyusalliha, an yusalliha, mengerjakan sholat itu idza dzakaraha apabila dia mengingatnya. Apabila dia mengingatnya. Man nasiya sholatan au nama anha, barang siapa lupa suatu sholat atau tertidur darinya, fakaffaratuha, maka kafaratnya tebusannya, an yusalliha, dia mengerjakannya, idza dzakaraha, apabila dia mengingatnya. Perhatikan, kita terapkan kaidah usuliyah, kaidah dalam ilmu usul fiqh, termasuk diantara sigat lafad umum, ya, yang belajar usul fiqh belajar sigat lafad model-model lafad yang menunjukkan makna umum. Di antaranya nakirah, fisyab, an-nafi, wasyibhi, yaitu nakirah, kata isim itu nakirah pada konteks kalimat nafi atau semisal dengannya, syarat di antaranya pada konteks persyaratan. Nah, man ini syartiyah, persyaratan. Kemudian solatan nakirah ditandai dengan tanwin. Jadi ini nakirah pada konteks kalimat persyaratan. Berarti solatan di sini umum, meliputi solat wajib dan solat sunnah. Solat sunnah yang diikat dengan waktu. Dalam hal ini masuk di dalamnya rawatib. Masuk dalam keumuman solatan, solat di sini adalah sunnah rawatib. Ya, sunnah yang memang rutin dikerjakan, ya, dan terikat dengan waktu. Ini dalil umum. Adapun dalil-dalil khusus, ada beberapa hadis. Di antaranya hadis Qais bin Amr. Hadis Qais bin Amr radhiyallahu anhu. Jadi Qais bin Amr ini mengatakan ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Ra'a Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat rajulan, seorang pria. Yusalli ba'da salatis subhi. Salat setelah salat subuh. Salat setelah salat subuh. Rak'atain, dua rakaat. Setelah salat subuh berjamaah, orang itu berdiri salat dua rakaat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ya tentunya setelah selesai sholat, ya, sholatus subhi rak'atan, kata Nabi kepada orang itu setelah sholat, tentunya sholatus subhi rak'atan, sholat subuh itu hanya dua rakaat. Salat subuh itu hanya dua rakaat. Faqala ar-rajul, maka kata pria itu menjawab, inni, sesungguhnya aku, lam akun sallaitu, aku belum salat ar-rak'ataini, dua rakaat, allataini qablahuma, yang sebelum subuh, yakni dua rakaat sunnah sebelum subuh. Inni lam akun sallaitu rak'ataini allataini qablahuma, sesungguhnya aku belum mengerjakan dua rakaat, ya, sebelum subuh. Fa sallaituhuma al-an, kata orang itu. Fasallaituhuma al-an. Maka aku pun mengerjakan dua rakaat itu yang sebelum subuh itu sekarang. Artinya dia qadha. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasakata, maka diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyerahkan. Ini diamnya Nabi menanggapi suatu amalan yang dikerjakan oleh sebagian sahabat disebut takrir, pembenaran. Ini masuk dalam kategori sunnah takririyah. Sunnah Nabi itu ada tiga. Ada qauliyah, ucapan, sabda. Ada fi'liyah, amalan, perbuatan. Ada takririyah, bukan Nabi yang mengerjakan. Sebagian dari umat, dari sahabat yang mengerjakan, Nabi mengetahui, ya, melihat, mendengar, dan Nabi mentakrir, yakni membenarkan, menyetujui. Nabi menyetujui. Karena Nabi tidak mengingkari. Seandainya itu salah, mungkar, maka akan diingkari. Ketika Nabi diam, artinya ditakrir, disetujui, dibenarkan. Nah, jadi ini hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud. Hadis ini merupakan dalil boleh diqadha, yakni dua rakaat sunnah rawatib, dua rakaat sebelum subuh qabliyah, boleh diqadha setelah salat subuh sebelum matahari terbit. Ya. Setelah salat subuh sebelum matahari terbit, tidak menunggu sampai waktu duha. Jadi setelah membaca zikir setelah salat subuh, kemudian diqadha, ya, sebelum matahari terbit, yakni tanpa menunggu sampai masuk waktu duha. Baik. Dalil yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, Man lam yusalli, barang siapa lam yusalli, belum sholat, ya, Rak'atayl fajri, dua rakaat subuh, yang sebelum subuh, Fal yusallihima, maka hendaknya dia mengerjakan dua rakaat itu ba'da setelah ma tatlu'us syamsu, terbit matahari. Ba'da ma tatlu'us syamsu, setelah terbit matahari. Nah, ini man, barang siapa lam yusolli, belum sholat, rakaatil fajr, dua rakaat fajr subuh, dua rakaat qabliyah, fal yusallihima, maka hendaknya dia mengerjakan dua rakaat itu, artinya diqadha, ba'da ma tatlu'us syamsu, setelah matahari terbit, yakni di waktu duha maksudnya. Hadis ini riwayat at-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah. Hadis ini dalil bahwa lebih utama diqadha di waktu duha. Jadi ditunda qadha-nya, ya, tidak langsung diqadha setelah zikir salat subuh, tetapi tunggu matahari terbit, lewat waktu terlarang, masuk waktu duha. Setelah masuk waktu duha, baru diqada. Kenapa kita mengatakan ini dalil bahwa lebih utama diqada di waktu duha? Sebab ini sabda. Ini sabda Nabi. Nabi memerintahkan begitu. Man lam yusalli raka'atay fajri falyusallihima ba'da ma tatlu'u asy-syams. Ya, sementara hadis Qais bin Amr sebelumnya hanya takrir persetujuan Nabi kepada salah satu sahabat yang melakukan itu, mengqada dua rakaat qabliya subuh itu, ya, sebelum terbit matahari. Jadi dipadukan antara dua hadis menunjukkan dua-duanya boleh, tetapi yang diperintahkan oleh Nabi tentunya itu yang lebih utama. Ada riwayat dari Asy-Syafi'i, ada riwayat dari Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu riwayat Al-Muzani, ya, karena murid Asy-Syafi'i itu banyak imam-imam yang meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, di antaranya Al-Muzani. Nah, meriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa Asy-Syafi'i membolehkan diqadha setelah salat subuh, sebelum matahari terbit. Dan ada juga, dan ada riwayat darinya, dari Asy-Syafi'i, riwayat lain, itu riwayat Al-Buwayti, riwayat Al-Buwayti, membolehkan diqadha di waktu duha. Riwayat lain dari Asy-Syafi'i, yaitu yang diriwayatkan oleh muridnya yang bernama Al-Buwayti, membolehkan diqadha di waktu duha. Al-Buwayti, ya, Al-Buwayti murid paling senior Asy-Syafi'i di Mesir, ketika di Mesir, yang meriwayatkan dari Asy-Syafi'i. Al-Buwayti ini rahimahullah, dia mendapati zaman fitnatil Quran bersama Imam Ahmad. Dia mendapati fitnah khalqil Quran, ya, di masa Al-Imam Ahmad. Nah, dan dia dirantai, ya, karena dia kokoh bersama Imam Ahmad, dirantai dari Mesir, dibawa ke Baghdad, di penjara, dan dia gugur. Nah, dia termasuk yang korban, mati mempertahankan akidahnya. Al-Buwayti. Nah, rahimahullah. Dan ada cerita riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i punya firasat dan mengatakan kepada Al-Buwayti, anta satamutu fil hadid. Anta satamutu fil hadid. Engkau nanti akan mati dalam keadaan di rantai besi. Ternyata itu tadi, ya, dia ditangkap di masa fitnah Farkil Quran, dirantai besi dari Mesir, masuk penjara di Baghdad dan mati, sampai dia mati. Nah, ini firasatnya Syafi'i benar. Baik, wallahu a'lam. Jadi ini, ya, jadi dua riwayat dari Asy-Syafi'i ini dua-duanya benar, karena ada dua hadis tersebut sudah kita dengar sama-sama. Nah, menurut Imam Ahmad, lebih utama mengqadanya di waktu duha. Ini yang telah kami nukil tadi, dipadukan kedua hadis, ini pendapat Ahmad. Kata Imam Ahmad, lebih utama mengqadanya di waktu duha, dan boleh mengqadanya setelah salat subuh, sebelum matahari terbit. Nah, ini yang berhasil memadukan kedua hadis tersebut, seperti yang telah dijelaskan tadi. Jadi pendapat Imam Ahmad ini yang terbaik. Dua-duanya boleh, tetapi, ya, lebih utama diqadha di waktu duha. Nah, karena itu yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dua rakaat setelah salat duhur bisa diqadha setelah salat asar. Dua rakaat setelah duhur, Kan ada rawatib 2 rakaat setelah zuhur. Iya. Ba'diyah. Itu bisa diqadha jika luput karena udzur, bisa diqadha setelah salat asar. Setelah salat asar. Dalilnya adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dalilnya adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Yani Ummu Salamah menanyakan 2 rakaat ba'dal 'ashr, ar-rakaatain ba'dal 'ashr yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu anha istri Nabi. Nah, salah satu dari ummahatul mukminin bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang 2 rakaat yang dikerjakan Nabi setelah salat asar. Nabi menjelaskan kepada Ummu Salamah, kata Nabi, "Innahu atani." Innahu sesungguhnya atani nasun telah datang kepadaku sekelompok orang. Min Abdul Qais dari kaum Abdul Qais. Bil Islam dengan Islam. Min qawmihim dari kaum mereka, yakni delegasi, ya, utusan delegasi dari Abdul Qais untuk belajar Islam, ya, utusan min qawmihim dari kaumnya. Fasyagoluni kata Nabi, fasyagoluni, maka mereka menyibukkan aku mengajari mereka Islam. Anir rakaataini dari mengerjakan 2 rakaat, allataini ba'da dhuhri, ya, yang disunnahkan setelah duhur. Mereka menyibukkan aku, yakni mengajari mereka Islam sampai habis waktu pelaksanaan 2 rakaat ba'diyah setelah duhur. Fahuma hatani, kata Nabi. Fahuma, maka kedua rakaat itulah hatani yang kukerjakan sekarang ba'dal asar ini. Diqadha maksudnya ba'dal asar. Ya, muttafaq alaih. Hadisnya muttafaq alaih. Ini dalil bahwa mengajari satu kaum Islam ilmu, ya, di majelis lebih penting, ya, daripada 2 rakaat ini. Masalahnya mereka ini utusan delegasi dari kaumnya akan pulang untuk mengajarkan itu, dan kesempatan mereka terbatas, hanya sementara waktu. Sementara rawatib itu hanya sunnah, jadi itu lebih penting didahulukan. Ini dalil, ya, jika ada yang lebih penting didahulukan daripada 2 rakaat didahulukan dan diqadha termasuk udzur. Ada juga hadis Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Sebelum lanjut, jangan ada yang mengatakan kok sholat sunnah setelah sholat subuh itu kan waktu terlarang. Nah, sholat sunnah setelah sholat asar itu kan waktu terlarang. Nah, itu memang waktu terlarang sholat sunnah mutlak, benar. Setelah sholat subuh terlarang sholat sunnah mutlak. Setelah sholat asar terlarang sholat sunnah mutlak. Setelah sholat subuh sampai terbit matahari, sampai masuk waktu duha, itu waktu terlarang sholat sunnah mutlak. Begitu pula setelah sholat asar sampai menguning, sampai terbenam, ya, itu waktu terlarang sholat sunnah mutlak. Nah, jika sudah masuk waktu duha, lepas waktu terlarang itu. Jika telah terbenam matahari, masuk maghrib. Nah, tapi ini bukan sholat sunnah mutlak, rawatib yang diqadha, ada sebabnya, ada faktornya. Ingat, yang benar, yang rajih terkait dengan waktu-waktu terlarang sholat sunnah. Waktu-waktu yang terlarang sholat sunnah itu tidak berlaku larangan itu untuk sholat sunnah zawatul asbab. Untuk sholat sunnah yang punya sebab tidak berlaku. Atau masuk masjid setelah sholat subuh, Meskipun sudah terlarang, tetap tahiyatul masjid. Masuk masjid setelah sholat asar, saat matahari menguning, tetap sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena ada faktornya, termasuk masjid. Begitu pula mau istikharah, ada faktornya, ingin istikharah mendesak, tetap dikerjakan masih waktu terlarang. Jadi waktu terlarang itu untuk sholat sunnah mutlak. Adapun yang ada faktornya, tahiyatul masjid, istikharah, sunnah wudu, ya, termasuk ini rawatib yang diqadha, maka tidak masalah. Nah, berikutnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana adalah beliau, idza, apabila, lam yusalli, tidak sempat sholat arba'an, empat rakaat. Idza lam yusalli arba'an, apabila tidak sempat sholat empat rakaat, qabla dhuhri, sebelum zuhur, Sallahunna, beliau mengerjakan empat rakaat itu, ba'dahu, setelah salat duhur, diqadha, setelah salat duhur. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan menilai hasan. At-Tirmidzi menilai hadis ini hasan, hadisan hasan. Dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Dinilai hasan, berderajat hasan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Sebelum lanjut pembahasan ini, hadis ini berdasarkan penilaian At-Tirmidzi hasan, Al-Albani hasan. Jika kita berpegang dengan hadis ini, berarti ini mendukung pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin, bahwa rawatib sebelum zuhur 4 rakaat. Ya, ini mengklarifikasi pembahasan kita yang lalu. Pembahasan kita yang lalu kita condong pada pendapat mazhab Hambali yang didukung oleh Ibnu Qayyim, bahwa hanya dua rakaat berdasarkan hadis Ibnu Umar. Karena hanya dua rakaat yang dihafal oleh Ibnu Umar. Sementara pegangan Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, makanya didukung oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin, ada empat rakaat rawatib sebelum zuhur karena hadis Aisyah. Ya. Nah, tanpa mengulang panjang lebar apa yang telah lewat, kita waktu itu condong untuk memilih, ya, hanya dua rakaat rawatibnya. Artinya terkadang Nabi mengerjakan rakaat dengan dua rakaat, berarti rawatibnya hanya dua rakaat yang memang dijaga. Tetapi dengan adanya hadis Aisyah ini dan At-Tirmidzi ini, nah ini menguatkan, ya, mazhab Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa rawatibnya ada empat, karena Aisyah di sini meriwayatkan bahwa menguatkan riwayat Aisyah yang sebelumnya, yang dalam Sahih Muslim bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum zuhur, dan tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum subuh. Dan diperkuat dengan ini riwayat At-Tirmidzi bahwa jika Nabi tidak sempat mengerjakan empat rakaat sebelum zuhur, diqadha setelahnya. Jika diqadha berarti rawatib memang rutin dikerjakan oleh Nabi, dijaga, dan ketika luput oleh satu udzur diqadha berarti rawatib. Nah, dan semakin menguatkan, dan memang kita sudah lewati bahwa ada beberapa hadis yang memang menunjukkan keutamaan empat rakaat sebelum zuhur, sehingga kita yang menjaganya. Nah, itu adalah waktu dibukanya pintu-pintu langit. Itu termasuk dari rangkaian 12 rakaat yang jika dijaga siang malam akan dibangunkan rumah dalam jannah oleh Allah SWT. Nah, jadi ini sekarang dengan hadis ini memperkuat bahwa itu rawatib. Jika luput diqadar berdasarkan hadis ini, berdasarkan penilaian At-Tirmidzi dan Al-Albani, karena keduanya menilai hadis ini hasan. Baik. Sekarang apabila kita qadha, yang mana yang didahulukan? Setelah kita salat duhur, ya, zikir, kan ada dua rakaat ba'diyah setelah duhur yang hendak kita kerjakan. Kemudian kita juga ingin mengqadha 4 rakaat qabliyah duhur ini. Yang mana yang didahulukan? 2 rakaat ba'diyah dulu, kemudian kita mengqadha, atau kita mengqadha dulu kemudian mengerjakan 2 rakaat setelah duhur? Ada dua pendapat. Al-Murdawi dalam kitab Al-Insaf memilih pendapat yang mengatakan dahulukan qadha. Qadha dulu. Ya, qadha dulu yang 4 rakaat itu. Setelah mengqadha yang 4 rakaat itu, barulah kemudian mengerjakan 2 rakaat rawatib ba'diyah zuhur. Ibn Utsaimin dalam Fathul Jalali wal Ikram memilih pendapat yang mengatakan dahulukan 2 rakaat setelah duhur. Dahulukan 2 rakaat setelah duhur, ba'diyah, setelah itu baru diqadha. Ada riwayat Ibnu Majah. Hadis Aisyah tadi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadis Aisyah yang diriwayatkan Tirmidzi tadi itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, Ibnu Majah pada riwayatnya menambah, ada tambahan lafaz. Riwayat Ibnu Majah menambah lebih dari riwayat At-Tirmidzi. Tambahannya adalah sallaha Nabi mengerjakan 4 rakaat itu ba'da rak'atain, setelah 2 rakaat ba'da dhuhri, setelah duhur, setelah 2 rakaat setelah duhur. Jadi riwayat ini seandainya sahih memutuskan perkara faslul qaul istilahnya. Nah, baik, faslul qaul fi mahallin nizaa', ini memutuskan perkara seandainya sahih, karena dikatakan Nabi mengqadha 4 rakaat itu setelah 2 rakaat ba'diyah zuhur. Tetapi masalahnya tambahan Ibnu Majah ini difonis munkar, riwayatnya munkar, keliru, ganjil oleh Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah. Di halaman 241. Karena ada rawi yang bersendiri menambahkan, namanya Qais. Namanya Qais. Sudah berapa kali disebut namanya Qais? Nah, baik. Qais bin Ar-Rabi'. Namanya Qais bin Rabi'. Hafalannya rusak ketika sudah tua. Nah, tadi di atas sahabat Qais bin Amr, ini sekarang rawi ketika tua rusak hafalannya. Nah, Qais bin Rabi' namanya. Jadi dia ketika telah tua rusak hafalannya, dan dia sendiri yang menambah ini, menyelisih rawi-rawi yang lain yang tidak menambah. Jadi dia dianggap salah riwayat. Jadi itu tidak bisa dipegang. Nah, wallahu a'lam persisnya yang mana di antara dua pendapat tadi yang benar secara persis, ya, ulama berijtihad. Nah, jika disesuaikan dengan urutan waktu pelaksanaan, ya diqadha dulu, karena itu adalah qabliyah. Nah, diqadha dulu kemudian ba'diyah. Seperti hanya jika kita tak mengqadha, dan yang menguatkan pendapat ini disebutkan di Al-Insaf, seperti hanya mengqadha salat wajib. Misalkan orang lupa salat duhur atau ketiduran misalkan, bangun sudah masuk asar. Salat berjamaah. Dia bergabung salat berjamaah. Waktu untuk mengqadha sudah tidak ada, langsung sudah dirinya salat berjamaah. Dia bergabung dengan imam salat berjamaah, imamnya niatnya asar. Dia niatnya apa? Niatnya apa dia? Asar apa duhur? Duhur. Duhur dulu. Karena dia lupa salat duhur tadi atau tertidur. Nah, perbedaan niat makmum dengan imam tidak masalah. Dia kerjakan duhur, setelah itu dia nanti kerjakan salat asar. Nah, jika dikias dengan itu, ya berarti dikotak dulu perakat itu, baru kemudian ba'diyah. Dan ini hujjah pendapat itu sebenarnya disebutkan oleh insaf. Boleh jadi itu lebih kuat dengan gugurnya riwayat Ibn Majah tadi. Nah, berdasarkan nas-nas, ya, dalil-dalil khusus yang kita lewati sekian hadis tadi, ya, dan dikuatkan dengan keumuman makna hadis Anas, man nasya salatan au nama anha fakafaratuha ayusalliha idza dzakaraha, disunnahkan pula mengqadha sunnah rawatib lainnya. Sunnah rawatib lainnya yang tidak datang dalil khusus untuk mengqadhanya, 2 rakaat setelah isya, ya, 2 rakaat setelah maghrib, ya kan? Nah, itu tidak ada dalil khusus yang datang, tapi ada dalil umum hadis Anas dan dikias dengan rawatib yang lainnya dari sisi kesamaan makna. Nah, maka seluruh rawatib disunnahkan diqadha apabila luput karena udur. Dan sudah kita dengar bahwa itu yang benar pada mazhab Hambali dan yang benar pada mazhab Syafi'i. Nah, sedikit bisa selesaikan, yaitu masalah apakah waktu untuk mengqadha sunnah rawatib memiliki batas akhir atau tidak ada batasnya. Anda dapati khilaf dalam masalah ini. Nah, dan paling banyak nukilan Anda dapat di dalam kitab Al-Majmu' di kalangan fuqaha Syafi'iyah. Ya, ada beberapa pendapat. Nah, salah satu pendapat di kalangan fuqaha Syafi'iyah mengatakan batas akhir mengqadha sunnah rawatib adalah sampai mengerjakan sholat fardu berikutnya. Sampai mengerjakan sholat fardu berikutnya. Nah, misalkan batas akhir untuk mengqadha qabliyah subuh sampai mengerjakan sholat zuhur. Jika sudah mengerjakan sholat duhur, sudah tidak bisa diqadha. Batas akhir mengqadha qabliyah duhur atau ba'diyah duhur. Qabliyah duhur, ya. Nah. Qabliyah duhur, ya. Sampai mengerjakan sholat asar. Nah, dan pendapat ini dinilai lemah oleh An-Nawawi. An-Nawawi menganggap ini lemah. Ini pendapatnya mengatakan sampai mengerjakan sholat fardu berikutnya. Nah, jika sholat fardu berikutnya sudah dikerjakan, maka waktu mengqadha rawatib itu berakhir. Pendapat yang lain yang ada di kalangan fuqaha Syafi'iyah dan itu yang didukung oleh An-Nawawi, dianggap sahih, benar oleh An-Nawawi, abadan. Abadan selamanya, yakni tidak ada batas akhirnya. Berdalil dengan keumuman makna hadis Anas. Berdasarkan keumuman makna hadis Anas. Adapun sebatas hadis-hadis yang kita dapati, yang sudah kita lewati, sebatas hadis-hadis itu yang kita dapati, 2 rakaat sebelum subuh misalkan, ya, bisa diqadha di waktu duha, itu lebih utama. Nah. Baik. Waktu duha. Nah, andaikan lupa iqadha sampai masuk waktu duhur, sampai mengerjakan salat duhur berdasarkan pendapat yang dipilih An-Nawawi, berarti masih bisa. Nah, setelah salat duhur pun masih bisa iqadha berdasarkan yang pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi yang kumun makna hadis Anas. Nah, hadis yang kita lewati juga, Nabi misalkan 4 rakaat sebelum duhur diqadha setelah salat duhur. dua rakaat setelah salat duhur pernah diqada oleh Nabi setelah salat asar. Sebatas hadis itu. Nah, adapun pendapat yang dipilih Nawawi memperlonggar lebih dari itu. Jadi andaikan dua rakaat setelah duhur itu misalkan terlupakan, tidak sempat diqada setelah asar sampai masuk maghrib, ya setelah itu pun masih bisa, karena tidak dibatasi waktunya. Nah, wallahu a'lam. Terkadang ilmu ini pentingnya, bahwa terkadang kita misalkan karena udur terlambat misalkan tidak sempat mengerjakan dua rakaat sebelum subuh, ya kita ingin mengerjakannya setelah dzikir salat subuh sebelum matahari terbit, tapi kita ingin memilih yang afdal, lihat kita tunda sampai duha, subhanallah terus sibuk lupa sampai duhur. Nah, terkadang gitu kan, terus sibuk ini aktivasi, kok lupa masuk duhur, karena belum qadha tadi, kan sayang rawatib ini. Nah, ya hadis Ummu Habibah, dibangunkan rumah dalam jannah jika dijaga kan begitu tiap hari. Nah, 12 rakaat siang malam. Ini luput. Aduh, bagaimana ini? Nah, berdasarkan pendapat yang dipilih oleh Nawawi, salah satu pendapat dalam Imam Syafi'iyah, dan yang keumuman makna hadits Anas, idza dzakaraha fakaffaratuha, ay shalli idza dzakaraha kaffaratuha, dia mengerjakannya ketika ingat. Berarti meskipun masuk duhur, ya, masih tetap bisa diqadha. Nah, berdasarkan ini dan wallahu a'lam, persisnya masalah ini yang anda bisa nukil. Nah, wallahu a'lam. Jadi tersisa pembahasan ringan, ya, penting berarti satu kali majlis lagi insyaallah pertemuan berikutnya. Nah, itu mengakhiri pembahasan rawatib. Jazakumullah khairan. Fadhlu subhanallahi walhamdulillah, syabbi anda ila ila.